sesuatu yang dihijrahi. Maksud dihijrahi ini tinggalkan, tidak dipedulikan. Ya, ini diantara makna kata hijrah dalam bahasa Arab. Dan asal maknanya adalah meninggalkan, meninggalkan. Jadi itu makna hijrah. Dalam agama kita, hijrah adalah sebuah istilah yang sudah dipatenkan oleh agama, ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin." Ya, orang yang awal dan pertama kali dari golongan muhajirin. Jadi sudah ada kata-kata hijrah di sana, maksudnya adalah meninggalkan kampung halaman, para sahabat yang meninggalkan kampung halaman mereka yaitu kota Mekah. Yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Itu sudah kata istilah hijrah yang sudah paten ditetapkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi SAW. Al-Muhajirin, bila mana dimaksud diungkapkan kata muhajirin, maka tidak lain maksudnya kecuali para sahabat yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ya, itu istilah yang sudah paten dan tidak bisa dirubah. Makanya Nabi SAW di sini mengatakan la hijrata, tidak ada lagi hijrah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena kota Mekah sudah ditaklukkan, berarti sudah negeri Islam. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah bisa saja ada hijrah, bisa saja ada hijrah, tetapi setelah kota Mekah ditaklukkan, sudah menjadi di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka tidak ada lagi istilah hijrah setelah itu. Istilah hijrah yang ada dalam Al-Quran, yang keutamaannya sangat besar, yang mana Nabi SAW mencontohkan ibadah yang paling mulia dalam hadis niat ikhlas. Dalam hadis niat ikhlas, Nabi SAW dalam hadis Umar bin Khattab innama, bersabda, innamal a'malu bin niyah. Sesungguhnya amalan itu diterima oleh Allah dilihat dari niat. Jadi bukan dari bentuk amalannya, tapi dari niat pelakunya. Makanya Nabi contohkan ini dalam setelah hadis ini, di ujung hadis ini, dengan ibadah hijrah, menunjukkan bahwasanya hijrah ini ibadah yang telah dilakukan oleh para sahabat, ibadah yang mulia yang telah dilakukan oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah yang sebenarnya, itulah hijrah yang diridhai oleh Allah. Jadi hijrah dalam istilah agama kita adalah para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka kota Mekah menuju Madinah. Setelah, dan ini berlaku sampai penaklukan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan, dengan menjadinya kota Mekah di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka tidak ada lagi hijrah itu. Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi istilah hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah yang masuk dalam istilah yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW, yaitu para sahabat yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Apakah ada ibadah hijrah lagi? Ada. Apakah ada ibadah hijrah lagi? Ada. Dan dia termasuk ibadah yang sampai hari kiamat bisa saja terjadi. Orang yang berada di satu tempat yang ia tidak bisa, tidak mampu untuk melakukan agama, mengerjakan, menerapkan agama di sana. Misalnya di negara-negara kafir, kemudian dia tinggalkan untuk menjadi salah satu warga negara muslim di negara Islam. Di negara Islam, sehingga dia mudah untuk menerapkan Islamnya. Ini bisa dimaksud di bisa saja digolongkan kepada ibadah hijrah. Tetapi bukan hijrah yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah muhajirin, orang-orang yang hijrah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah para sahabat. Adalah Nabi dan para sahabatnya yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan hakikat hijrah yang merupakan ibadah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, yaitu seorang yang hijrah yang sebenarnya, adalah menghijrahi larangan-larangan Allah. Makanya ada istilah hijrah yang sekarang ini, yang dimaksud adalah hijrah secara bahasa, dan dia adalah ibadah. Orang yang bertobat meninggalkan masa lalunya, meninggalkan masa lalunya yang hitam, yang kelam, dengan jauhnya dari agama Allah, dari ketaatan, keimanan, takwa kepada Allah, kemudian dia bertobat dan menjadi seorang muslim yang baru. Ia mengistilahkan proses itu dengan istilah hijrah. Tidak ada masalah. Secara umum maknanya seperti yang tadi kita katakan dan bisa menjadi sebuah ibadah. Tetapi kalau dia sebuah istilah yang ada dalam Al-Quran, maka istilah awalnya adalah ini, yaitu para sahabat Nabi dan para sahabatnya yang meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dan kalau itu maksudnya, maka tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah sampai hari kiamat. Kenapa tidak ada hijrah dari kota Mekah lagi? Karena kota Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin. Mana mungkin seorang muslim meninggalkan negerinya sendiri? Mana mungkin seorang muslim meninggalkan negerinya sendiri? Ini yang dimaksud oleh hadis la hijrata. Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi hijrah, yaitu dari Mekah ke kota Madinah. Lalu Nabi mengatakan walakin jihadun waniya. Ini ada ibadah yang mulia yang mungkin bisa menandingi ibadah hijrah yang tadi sangat mulia, yaitu berjihad dan meluruskan niat. Meluruskan niat. Meluruskan niat ini jihad. Meluruskan niat jihad, menjaga niat agar tetap ikhlas, atau menjadikan tujuan kita beribadah itu ikhlas karena Allah, ini jihad. Ini jihad. Makanya kita dengarkan ungkapan para generasi terbaik umat ini, dinukilkan dari perkataan Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ia mengatakan ma'alajtu nafsi ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang saya membutuhkan perjuangan yang besar untuk mengalahkannya lebih berat daripada mengalahkan atau meluruskan, menjaga niat. Menjaga niat, meluruskan dari awal, kemudian kalau sudah berhasil setelah dalam beribadah itu, itu perjuangan kita untuk meluruskan niat belum selesai sampai hari akhir hayat. Menjaga niat dari ibadah yang telah kita kerjakan. Kita sudah mungkin sudah melakukan ibadah yang mulia puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang kita harus tetap jaga niatnya. Sampai mati pun kita harus jaga niatnya. Maka menjaga niat ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang mudah. Makanya Nabi SAW bandingkan dengan hijrah tadi yang nilainya sangat luar biasa, dan letakkan setelahnya jihad dan niat. Walakin jihadun wa niyah. Kalau ingin seseorang itu mencapai nilai ibadah hijrah, maka dia harus, atau dia berupaya untuk melakukannya dengan berjihad dan meluruskan niat. Walakin jihadun wa niyah. Kemudian wa idastumfirtum famfiru. Wa idastumfirtum famfiru. Ini istilah kasarnya wajib militer. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, dipanggil, diseru untuk berperang di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah. Sambutlah, kata Nabi SAW. Dan dahulu memang ada pasukan perang di zaman Nabi, dan ada pejuang-pejuang relawan yang kadangkala dipanggil mereka semua. Kadangkala mereka diminta semua untuk berangkat menuju medan perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada panggilan seruan dari pemimpin penguasa kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi fardu ain. Jihad itu menjadi fardu ain. Makanya para ulama ketika menjelaskan hukum jihad, hukum jihad itu terbagi dua. Ada jihad yang dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah untuk pasukan perang yang sudah terpilih. Kemudian dia bisa menjadi dan dia berhukum menjadi fardu ain ketika seseorang itu berada di medan perang. Dia pasukan perang. Dan awalnya dia fardu kifayah. Berangkat dia di medan perang, ketika sudah berbaris dua pasukan yang akan berperang itu, di medan perang itu untuk setiap pasukan yang ada di situ menjadi fardu ain. Tidak boleh meninggalkan medan perang, lari. Dan ini termasuk dosa besar yang sangat luar biasa. Besarnya meninggalkan lari atau lari dari medan perang, ini dosa besar. Makanya karena itu sudah menjadi fardu ain bagi tentara pasukan kaum muslimin yang sudah ada di medan perang dan siap untuk berperang, itu tidak dibenarkan lagi untuk meninggalkan lari dari medan perang, dan bahkan sudah menjadi fardu ain atasnya. Kemudian yang ketiga hukumnya adalah fardu ain bila mana diseru oleh pemimpin kaum muslimin. Ini yang dimaksud tadi, wa idza stumfirtum famfiru. Dan apabila kalian dipanggil, diseru untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sambutlah. Ini perintah dari Nabi. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari makna perintah itu hukumnya adalah wajib. Maka ini dia menjadi fardu ain untuk orang-orang yang diseru oleh penguasa kaum muslimin. Kemudian itu yang disampaikan oleh Nabi setelah penaklukan kota Mekah. Ketika dia berada di kota Mekah, dia mengumumkan kepada kaum muslimin pasukannya pengumuman-pengumuman tadi tentang masalah la hijrata setelah penaklukan kota Mekah, kemudian yang ada hanya berjihad dan berjihad meluruskan niat, kemudian tentang fardu ainnya jihad di jalan Allah bila mana dipanggil oleh pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga Nabi menyampaikan perkara-perkara yang lain. Waqala yaumal fathi, fathi Makkah, kata Ibn Abbas. Dan Nabi juga bersabda pada waktu penaklukan kota Mekah atau pada hari penaklukan kota Mekah. Ini dia. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini yaitu kota Mekah. Inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal arda. Negeri ini telah diharamkan oleh Allah semenjak penciptaan langit dan bumi. Walaupun belum dikenal. Kota Mekah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di situ belum dikenal oleh manusia. Sebelum yang penduduk pertama yang menginjakkan kaki di sana adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan anaknya. Itu kota Mekah. Dan dia sudah menjadi tanah haram dari mulai penciptaan langit dan bumi. Semenjak Allah mencipta langit dan bumi, dia sudah dipilih oleh Allah. Tanah Mekah itu sudah dipilih oleh Allah sebagai tanah yang diharamkan olehnya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan kapan baru diinjakkan kaki oleh manusia di sana? Yaitu ketika kisah Nabi Ibrahim AS dengan istrinya. Allah SWT memulai untuk meletakkan manusia di sana untuk menjadi penduduk di sana dengan kisah yang sangat luar biasa, kisah kesabaran, kisah perjuangan, kisah ketaatan, kepatuhan kepada perintah Allah yang telah diperankan oleh Nabiullah Ibrahim oleh istrinya. Ini pelajaran yang sangat penting, banyak pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Itu manusia yang menjadi penduduk pertama kota Mekah. Makanya Nabi Ibrahim berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya saya, kata Nabi Ibrahim, telah askantu, telah meletakkan, menempatkan sebagian dari keluargaku biwadin di sebuah lembah, ghairi dhi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, Tidak ada tanaman di sana. Walaupun ada tumbuhan, tapi tumbuhannya tumbuhan kasar. Ketumbuhan yang hidup di padang pasir tidak bisa dimanfaatkan kecuali hanya untuk berteduh. Ya. Ilghairi di zara'in inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu yang haram. Nabi Ibrahim sudah mengetahui itu. Sudah diwahyukan oleh Allah tentang adanya tanah haram ini. Yang di sana akan dibangun oleh Allah rumahnya. Itu Ka'bah. Jadi pengharaman kota Mekah semenjak dicipta oleh Allah langit dan bumi. Kemudian Nabi mengatakan fahuwa haramun, maka Mekah itu, negeri ini, al-balad ini salah satu dari nama kota Mekah. Al-balad atau al-baladul amin salah satu dari nama kota Mekah. Allah berfirman la uqasimu bihadzal balad. Al-balad itu adalah kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadzal baladil amin. Ini juga termasuk nama kota Mekah. Wattini wazaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin. Yaitu negeri yaitu kota Mekah. Dan Nabi mengatakan inna hadzal balad harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal arda fa huwa haramun. Maka kota Mekah adalah tanah haram. Bihurmatillahi ila yaumil qiyamah, karena diharamkan oleh Allah dan pengharamannya tidak ada masa akhirnya, dia sampai hari kiamat. Wa innahu, bentuk pengharamannya sebagai berikut. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin, dan sesungguhnya tidak halal terjadinya peperangan di dalamnya untuk seorang pun. Tidak dibenarkan atau tidak dihalalkan berperang dilakukan oleh seorang pun di tanah kota Mekah. Ini salah satu bentuk pengharamannya. Tidak dibenarkan untuk berperang di tanah haram Mekah. Untuk siapapun juga. Untuk siapapun juga. Li ahadin qabli, sebelum Nabi SAW, enggak ada yang berperang di sana. Maksudnya bukan berarti tidak ada terjadi, tetapi tidak dihalalkan apapun kondisinya, tidak dihalalkan dan kejadiannya tetap ada terjadi. Peperangan yang terjadi di kabilah Jurhum, kemudian terjadi peperangan ketika kabilah Huza'ah mengusir Jurhum yang telah menguasai Mekah dan telah mengusir anak keturunan Nabi Ismail dari kota Mekah, padahal mereka hanya meminta izin untuk tinggal kepada pemilik kota Mekah yang asli, yaitu ibunda Nabi Ismail, Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka untuk tinggal di sana minta izin terlebih dahulu di awal cerita di kota Mekah. Kemudian mereka yang mengambil alih dan mengusir keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mereka pun kembali diusir oleh keturunan Nabi Ismail dari kabilah Khuzah Jurhum ini. Dan apalagi Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka. Banyak kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan di kota Mekah, dan bahkan di dalam Ka'bah sendiri mereka melakukan kemungkaran. Ada yang berzina dan menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat bersembunyi untuk berzina. Ini yang dilakukan oleh kabilah Jurhum sehingga dikutuk oleh Allah, dan mereka pun diusir, berhasil diusir dari kota Mekah. Karena pemilik aslinya adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak dibenarkan terjadi peperangan, tidak dihalalkan walaupun kejadiannya itu nyata, banyak terjadi peperangan. Kemudian walam yahilla illa walam yahilla li illa sa'atan min nahar. Dan tidak dihalalkan untuk nabi sebelumnya, sama sekali tidak dihalalkan oleh Allah. Untuk nabi kita Muhammad SAW pernah dihalalkan oleh Allah untuk berperang, itu pun hanya sesaat di siang hari ketika penaklukan kota Mekah itu. Itu pun sebentar dihalalkan oleh Allah. Dihalalkan. Walam yahillali, dan tidak dihalalkan untukku, kata Nabi, illa sa'atan min nahar, kecuali hanya sesaat di waktu siang pula. Di waktu siang. Fahuwa, semenjak itu, fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Kalau bukan karena, dan setelah dihalalkan untuk Nabi sesaat di siang hari, maka dia kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram karena Allah yang mengharamkannya sampai hari kiamat. Kemudian itu di antara makna pertama, tidak terjadi, tidak dibenarkan terjadi peperangan di tanah haram Mekah. Kemudian makna haram yang kedua, la yu'dadu syauquhu. La yu'dadu syauquhu. Tidak boleh dipotong tanamannya. Atau syauqu ini bunga-bunga atau pohon-pohon yang tumbuh di sana walaupun dia memiliki duri. Di sini apa artinya? Tidak boleh dipotong durinya. Ya. Duri ini lebih tegasnya. Sampai yang berduri pun itu tidak boleh dipotong. Apalagi yang tidak berduri. Apalagi yang tidak berduri dari tanaman atau pohon-pohon yang tumbuh sendiri di tanah haram Mekah. Bukan ditumbuhkan. Bukan ditanam. Tetapi dia yang tumbuh sendiri. Itu diantara makna haram yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi tentang peperangan. Pertumpahan darah. Kemudian yang kedua adalah tentang pohon-pohon yang tumbuh di sana tidak dibenarkan untuk memotongnya. Wala yunaffaru sayduhu. Ini diantara makna haramnya juga, tidak boleh diganggu, diusik, diburu binatang buruan di dalamnya, di dalam tanah haram Mekah. Binatang buruan di sini termasuk merpati. Merpati termasuk, tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik. Tidak boleh bahkan disembeli, makan nanti akan ada hukum hukum yang ditetapkan oleh Allah bila mana ada yang sempat menyembeli, bisa sempat memakan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah tentang proses hukuman yang ditetapkan untuk orang yang berburu atau menangkap buruan, berburu binatang buruan darat, karena yang said di sini maksudnya binatang buruan darat. Misalnya yang melihat adanya kancil, adanya rusa, adanya kelinci, padang pasir, lalu ditangkapnya di areal tanah haram, maka dia telah melakukan pelanggaran terhadap keharaman tanah haram Mekah. Keharaman tanah haram Mekah. Wala yaltaqitu illa man arrafaha. Dan tidak dibenarkan seorang pun memungut, mengambil barang temuan di tanah haram Mekah kecuali bagi orang yang hendak mencari pemilik barang temuan tersebut dengan mengumumkannya. Ini tidak ada batas waktunya. Dalam bahasa istilahnya apa? Unlimited ya. Unlimited. Tak ada batasnya. Selama sampai hari kiamat. Sampai dia yang menemukannya itu meninggal dunia atau diwariskannya, dipesankan kepada yang lain, ini saya membebankan diri saya dengan mengambil, memungut barang ini untuk diumumkan. Kemarin kita juga telah jelaskan, kalau seandainya kita memungutnya, maka ada satu atau dua kemungkinan. Yang pertama ini yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu kita sendiri yang mengumumkan dan tidak boleh dimanfaatkan barang temuan tersebut. Kemudian sekarang ini karena adanya sesi atau seksi itu, seksi barang yang hilang, yang tertinggal, maka kalau kita pun ingin memungutnya untuk diserahkan kepada yang berwenang di sana di Masjid Haram Mekah, ada di sana badan di Masjid Haram itu yang mengurusi barang-barang temuan dengan kalau bahasa Arabnya kismul mafqudan, yaitu bahagian barang-barang temuan, barang-barang yang hilang, yang tertinggal dan ditemukan oleh orang lain dan diserahkan ke sana. Kalau misalnya kita kehilangan, bisa saja kita datang ke sana. Kadang kita diambil barang kita oleh orang, kemudian uangnya saja diambil, kemudian dompetnya ditinggalkan. Dan kita butuh benda-benda yang resmi, misalnya KTP atau yang lainnya, maka mungkin bisa kita rujuk ke sana sebentar. Itu tentang hewan, barang temuan. Walayal taqitu illa man arafa. Boleh mengambil, memungut kecuali dengan niat itu, mengumumkan atau menyerahkan ke bagian kismul mafqudan, bahagian barang-barang yang hilang. Kemudian wala yukhtala khalaha. wala yukhtala khalaha, dan tidak boleh dicabut rumput. Rumput ini termasuk yang tumbuh di sana, bukan yang ditanam ya. Kalau yang ditanam bukan rumput Mekah, tetapi rumput yang tumbuh sendiri tidak boleh dicabut. Ini akhir dari hadis Nabi di waktu penaklukan kota Mekah, pengumuman dari Nabi. Setelah dia berhasil menaklukkan kota Mekah, maka dia umumkan keharaman tanah Mekah dan aturan-aturan yang ada di tanah haram Mekah. Kemudian faqala al-Abbas ya Rasulullah, kemudian pamannya Al-Abbas yang ketika itu mendengar undang-undang kota Mekah yang diumumkan oleh Nabi, ia meminta pengecualian. Ya Rasulullah, illal idhira. Karena Nabi SAW berbicara tentang rumput-rumput, tanaman-tanaman yang tumbuh di bawah, yang menjalar, itu juga tidak boleh diganggu. Maka Al-Abbas pamannya meminta pengecualian, illal idhira, kecuali rumput atau tanaman yang bernama idhir. Ya, tanaman yang menjalar dan punya daun-daun yang lebar. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim. Rumput ini atau daun ini digunakan untuk rumah, untuk keperluan-keperluan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya tidak dibolehkan untuk dipotong, diambil, maka mereka sudah sulit untuk melalui kehidupan sehari-hari, yaitu penduduk kota Mekah. Ini yang diminta oleh pamannya Al-Abbas untuk dikecualikan, boleh diambil, boleh dipotong, yaitu pohon idhir, karena orang-orang sudah banyak memanfaatkan itu, menggunakan untuk kepentingan-kepentingan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu Nabi SAW pun mengecualikan untuk boleh dipotong, yaitu pohon idhir. Ini di dalam terjemahannya bermanfaat bagi pandai besi, kainihim, pandai besi, dan juga untuk rumah, mungkin untuk hal-hal yang mereka perlukan dalam usaha mereka untuk kerajinan apa, untuk membuat sesuatu dari besi dengan pohon tersebut, dan di rumah mungkin untuk menutupi tempat-tempat yang ada di rumah, benda-benda yang pokoknya tidak mungkin mereka terlepas dari pohon idhir ini, sementara dia adalah tumbuh di kota Mekah. Dan Nabi SAW telah mengumumkan tidak boleh diganggu. Akhirnya Al-Abbas melihat kebutuhan manusia terhadap pohon idhir ini, maka dia minta pengecualian, boleh dipotong, agar boleh dipotong dan diambil, dimanfaatkan pohon idhir ini. Selainnya masuk pada hukum yang tadi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang kedua karena hanya sanadnya saja. Hadis 3226. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Mufaddal an Mansur fi hadzal isnadi bimithlihi wa lam yadhkur yawma khalaqa as-samawati wal arda wa qala badal al-qital al-qatla wa qala la yaltaqitu luqatatahu illa man arafaha. Ini hanya perbedaan riwayat antara dua hadis yang telah kita baca ini, sementara secara umum lafaznya hampir sama tentang pengharaman kota Mekah semenjak diciptanya langit dan bumi. Kemudian makna diharamkannya itu adalah diharamkannya berperang, membunuh, berbunuh-bunuhan, kemudian diharamkannya memburu binatang buruan darat di sana dalam kota Mekah, diharamkannya mencabut, memotong pohon-pohon, tanaman-tanaman di dalamnya, dan bahkan sampai rumput-rumput yang menjalar pun tidak boleh diganggu gugat kecuali pohon idhir yang tadi diminta oleh paman Nabi kita Muhammad SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan membaca hadis berikutnya pada kesempatan di pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.